menyusun seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja sekejap saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri remaja.